wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Fa ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa mencurahkan rahmatnya kepada kita sekalian. Insyaallah ta'ala pada kesempatan yang mulia ini kita akan mempelajari kitab Tauhid. Dalam aja pak. Yang disusun oleh Al-Syeikh Muhammad bin Sulaiman rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah. Ini adalah sebuah kitab yang sangat penting sekali untuk dipelajari. Terdiri dari 67 bab. Di dalamnya terkandung bagian-bagian yang sangat penting dalam permasalahan tauhid, yaitu bagaimana mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala dengan benar, dan penjelasan urgensinya. Demikian pula bagaimana menjaganya agar tidak ternodai dengan kesyirikan atau terkotori dengan kekufuran. Maka dijelaskan secara detail di dalam buku ini. Oleh karena itu para ulama menasihati kita untuk mempelajari buku ini. Dan idealnya kita pelajari buku ini dengan memahami makna dan kandungannya serta menghafalnya. Menghafal buku ini masya Allah mudah, karena buku ini tidak terlalu banyak kata-kata yang sulit, atau buku ini hakikatnya hanya ringkasan. Makasih pak. Yaitu dalil-dalil Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Syekh memberikan pelajaran singkat yang bisa kita petik dari ayat atau dari hadis. Ya. Sebagian juga ulama hanya menasihatkan yang paling inti menghafal dalil-dalilnya. Tapi kalau dihafal semuanya lebih bagus. Ya. Kalau kita pelajari, kita pahami, kita hafal, maka ini akan menjadi modal yang sangat besar untuk dapat kita amalkan dengan baik dan untuk kita dakwahi, untuk kita dakwahkan. Karena itulah tujuan menuntut ilmu. Sebagaimana pernah dikatakan oleh Al-Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala, al-ilmu la ya'diluhu syai' liman sahhat niyatuhu. Menuntut ilmu itu adalah satu amalan yang tidak dapat ditandingi oleh amalan sunnah apapun. Bagi orang yang benar niatnya. Kemudian Imam Ahmad ditanya, apa yang dimaksud benarnya niat dalam menuntut ilmu? Kata beliau, yanwi raf'al jahal an nafsihi wa an ghairihi. Niat yang benar dalam menuntut ilmu itu adalah seseorang meniatkan ketika dia menuntut ilmu untuk menghilangkan kebodohan dari dirinya dan dari orang lain. Jadi, tanamkan dalam hati kita. Inilah tujuan menuntut ilmu. Supaya kita paham dengan agama yang mulia ini, kemudian kita akan memahamkan orang lain. Ini tujuan penting menuntut ilmu. bukan hanya untuk diri kita saja, tetapi juga untuk kita ajarkan kembali. Sebagaimana insyaallah ta'ala, kalau kita bisa membahas ini terus, ada bab khusus yang menjelaskan tentang kewajiban mendakwahkan tauhid. Dan ini adalah dakwah para nabi dan rasul alaihim salatu wassalam. Bahkan seseorang belum bisa disebut sebagai pengikut Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai dia mendakwahkan tauhid. Sebagaimana firman Allah, "Qul hadhihi sabili ad'u ila Allahi 'ala basiratin ana wa man ittaba'ani. Wa subhanallahi wa ma ana minal musyrikin." Katakanlah wahai Muhammad, inilah jalanku, yaitu mengajak kepada Allah, berdakwah kepada tauhid. Aku dan orang-orang yang mengikuti aku juga berdakwah kepada Allah di atas basirah, yaitu di atas ilmu yang terang. Dan maha suci Allah, dan aku tidak termasuk orang-orang yang menyekutukannya. Maka dalam ayat yang mulia ini, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku dan orang-orang yang mengikuti aku berdakwah kepada Allah di atas basirah, ilmu yang terang. Ya. Maka para ulama menjelaskan berdasarkan dalil yang mulia ini, seseorang itu belumlah dianggap sebagai pengikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai dia mendakwahkan tauhid. Iya. Jadi ingatlah selalu, ini tujuan menuntut ilmu, bukan hanya untuk diri kita, tetapi untuk orang lain. Oleh karena itu penting sekali menghafalkan ilmu. Iya. Ini kitab ini termasuk yang sangat disarankan para ulama untuk dihafal. Iya. Dan ini termasuk modal minimalnya kalau kita mau dakwahkan tauhid. Usahakan untuk menghafal kitab ini. Iya. Dan menghafal ilmu juga merupakan kunci sukses dalam menuntut ilmu. Sampai-sampai dikatakan oleh Syekh Ibn Utsaimin rahimahullah, "Zahaba kullu syai' illa ma hafidna." Akan hilang segala sesuatu yang kita pelajari kecuali yang kita hafal. Kecuali yang kita hafal. Iya. Ini sebetulnya hakikat menuntut ilmu. Segala sesuatu yang kita pelajari akan hilang, akan pergi dari kita. Tidak akan ada yang tersisa. Yang akan bersama kita, yang tersisa hanyalah yang kita hafal. Jadi sayang waktu kita kalau kemudian kita tidak menghafalkan ilmu. Akan hilang semua yang kita pelajari kecuali yang kita hafal. Iya. Terutama buku yang sangat penting ini, bagus kalau kita berusaha menghafal dalil-dalilnya. Iya. Baik. Jadi itu nasihat para ulama terkait buku ini. Bahkan para ulama besar dari masa ke masa telah menulis syarah terhadap kitab ini karena pentingnya. Syarah yang pertama sekali adalah kitab yang berjudul Taisirul Azizil Hamid, ditulis oleh Syekh Sulaiman bin Muhammad atau Syekh Sulaiman bin Abdullah. Kemudian yang lebih terkenal, kitab Fathul Majid yang ditulis oleh Syekh Abdurrahman bin Hasan. Iya. Kemudian Syekh Ibn Baz juga punya syarah. Syekh Al-Albani juga punya ta'liq, semacam komentar-komentar singkat. Iya, syarah ringkas. Dan termasuk syarah yang terbaik adalah yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Ini termasuk yang terbaik. Iya. Demikian pula Syekh Shalih Al-Fauzan. Syekh Shalih Al-Fauzan sampai punya dua buku syarah Kitab Tauhid. Yang pertama, ada dua jilid yang lebih luas pembahasannya. Yang kedua, ringkasan. Ya. Yang kedua, ringkasan, satu jilid. Sampai hari ini terus, ya, itu para ulama besar mensyarah kitab ini. Ini menunjukkan apa? Pentingnya mempelajari kitab ini. Baik. Kemudian kitab ini dimulai dengan basmalah, yaitu ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Penulis memulai dengan basmalah sebagai peneladanan terhadap kitab Allah, Al-Quranul Karim, yang dimulai dengan basmalah. Dan juga peneladanan terhadap sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila beliau menulis surat, maka beliau mulai dengan basmalah. Demikian pula perjanjian-perjanjian beliau dimulai dengan basmalah. Ya. Seperti di dalam As-Sahih tentang surat beliau kepada Herakl, penguasa Romawi. Ya. Tertulis di situ, min Muhammadin Rasulillah ila Herakl Azimir Rum, Bismillahirrahmanirrahim. Dari Muhammad utusan Allah kepada Heraklius penguasa Romawi, Bismillahirrahmanirrahim. Dan bahkan itu adalah kebiasaan para nabi dan rasul alaihi wassalatu wassalam. Sebagaimana disebutkan di dalam Al-Quran tentang surat Nabi Sulaiman alaihi salam kepada Ratu Saba. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Kata mereka, ini surat dari Sulaiman dan surat ini dimulai dengan bismillahirrahmanirrahim. Ya. Yeah. Juga perjanjian Hudaibiyah. Perjanjian pertama sekali yang ditulis oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama orang-orang musyrik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada Ali bin Abi Thalib, "Uktub bismillahirrahmanirrahim." Tulislah dengan bismillahirrahmanirrahim. Tapi waktu itu orang-orang musyrik protes. Kata mereka, siapa itu Ar-Rahman? Siapa itu Ar-Rahim? Kami enggak kenal. Iya. Artinya, mereka beriman kepada Allah, mengakui Allah, tetapi mereka tidak mau beriman dengan nama-nama Allah. Makanya dalam Al-Quran Allah mengatakan tentang mereka, wahum yakfuruna bir-Rahman. Dan mereka mengingkari Ar-Rahman. Ya. Oleh karenanya kata para ulama, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus kepada orang-orang musyrik untuk mengajak mereka beribadah kepada Allah dan beriman kepada Tauhidul Asma was Sifat. Tauhid di dalam nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Pada akhirnya perjanjian Hudaibiyah itu ditulis tidak dengan bismillahirrahmanirrahim, tapi dengan bismikallahumma. Ya. Walaupun hakikatnya sama, namun kurang lengkap. Tetapi sama, mulai dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jamaah sekalian, dijelaskan para ulama kenapa beliau memulai dengan basmalah. Pertama sekali, untuk memohon pertolongan kepada Allah. Karena huruf ba di dalam kalimat bismillah itu namanya baul isti'anah. Ba untuk memohon pertolongan kepada Allah. Sehingga di dalam bismillah itu maknanya adalah astainu billah. Aku memohon pertolongan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Itu hakikat bismillah. Aku memohon pertolongan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Iya. Oleh karenanya, dari sini kita dapat mengambil pelajaran-pelajaran yang sangat berharga. Pelajaran yang pertama, penetapan tauhid rububiyah. Iya. Di dalam bismillah, terdapat penetapan tauhidur rububiyah. Kenapa? Karena ketika kita meminta pertolongan kepada Allah, tentu karena kita yakin Allah tabaraka wa ta'ala dialah yang maha mampu memberikan pertolongan kepada kita. Ya. Sebab hanya dialah yang mencipta. Hanya dialah yang menguasai. Hanya dialah yang mengatur. Ya. Kemudian, apabila di dalam satu perkara terdapat penetapan tauhidur rububiyah, maka secara otomatis terdapat penetapan tauhidul uluhiyah. Karena uluhiyah itu adalah konsekuensi daripada rububiyah. Apabila kita telah mengimani sifat-sifat rububiyah Allah, Allah yang menciptakan, Allah yang menguasai, Allah yang mengatur, maka konsekuensinya kita pun harus beriman terhadap uluhiyah Allah. Apabila Allah yang mencipta, apabila Allah yang menguasai dan mengatur, maka dia saja yang sepatutnya disembah. Oleh karenanya jemaah sekalian, orang-orang yang menyekutukan Allah itu, mereka adalah orang-orang yang paling bodoh. Kenapa? Karena mereka menyembah makhluk yang sama sekali enggak menciptakan mereka. Tidak dapat menguasai mereka, tidak pula mengatur mereka. Tidak bisa memberikan rezeki, tidak bisa memberi manfaat, tidak pula bisa menimpakan mudarat. Tidak mampu mendengarkan doa-doa mereka, tidak pula mengabulkannya. Bahkan, tidak jarang yang mereka sembah itu adalah yang mereka buat sendiri. Atau yang mereka pahat sendiri. Kalau mereka mau, mereka bisa hancurkan. Maka, kesyirikan itu adalah kebodohan. Iya. Jadi, ini yang pertama. Kenapa kita mengucapkan bismillah? Untuk meminta pertolongan kepada Allah. Itu hakikat bismillah. Meminta pertolongan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya, pelajaran lain yang bisa kita petik dari bismillah adalah al-i'tiraf bidha'fil abdi wahajatihi ila rabbih. Pengakuan akan kelemahan seorang hamba dan kebutuhannya terhadap Rabbnya. Ini hakikat bismillah. Kita ucapkan bismillah, ya Allah berikanlah aku pertolongan. Maka di situ terkandung pengakuan akan kelemahan kita. Sejak awal kita sudah lemah. Dan sampai selamanya kita lemah serta butuh kepada Allah. Tidak sedikit pun kita lepas dari kebutuhan terhadap Allah tabaraka wa ta'ala. Iya. Oleh karena itu, wajib bagi kita untuk selalu beribadah kepadanya dan mensyukuri segala nikmatnya. Jadi, ini yang pertama dan pelajaran yang bisa kita petik. Kita sebut bismillah untuk minta pertolongan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ada pelajaran lain lagi, yaitu apabila kita meminta pertolongan kepada Allah agar Allah memberikan pertolongan kepada kita dalam aktivitas kita, maka di situ juga terkandung peringatan bahwa kita tidak boleh melakukan apa yang telah kita niatkan tersebut dan telah kita mintakan pertolongannya dari Allah, maka jangan kita lakukan sesuatu yang padanya terkandung penyelisihan terhadap syariat Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, itu maknanya dan itu fungsinya kita sebut bismillah, kita mohonkan dan harapkan pertolongan Allah. Kalau begitu, hati-hati. Jangan melakukan sesuatu yang bertentangan dengan syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena bagaimana mungkin Allah akan memberikan pertolongan kepada kita apabila kita menyelisihi syariatnya. Dan itulah kunci untuk meraih pertolongan Allah. Senantiasa bertakwa kepadanya. Dan Allah telah berjanji, وَمَا يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبْ. Sebagaimana dalam surat At-Talaq, ayat kedua. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan selalu memberikan jalan keluar baginya. Dan dia akan diberikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Jadi itu kunci untuk meraih pertolongan Allah. Allah tidak akan menolong apabila kita menyelisihi perintahnya. Yeah. Kemudian jamaah sekalian, manfaat yang lainnya ketika kita memulai sesuatu dengan basmalah adalah tabarrukan bismillah azza wa jalla, untuk mencari berkah dengan nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini contoh tabarruk yang benar. Kita mulai aktivitas kita dengan menyebut nama Allah agar kita mendapatkan keberkahan. Apa saja aktivitas kita, mulailah dengan menyebut nama Allah. Mulailah dengan meminta pertolongan kepada Allah agar mendapatkan keberkahan. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama seorang sahabatnya menaiki hewan tunggangan beliau sallallahu alaihi wasallam. Lalu hewan itu tergelincir. Maka sahabat itu pun berkata, "Ta'isa syaitan." Celaka setan. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepadanya, "La taqul ta'isa syaitan. Fa innaka in qulta dhalik ta'azam kama yakunu mithla al-bait wa yaqul bi quwwati." Jangan kamu mengatakan celaka setan. Karena kalau kamu mengatakan demikian, dia akan membesar sampai seperti sebuah rumah. Ini setan itu kecil sebenarnya. Dia besar gara-gara kita. Kemudian dia mengatakan, itu terjadi dengan kekuatanku. Dia makin sombong. Ya. Walakin qul bismillah. Tapi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ucapkan bismillah. Ini bacaan ketika kendaraan kita tergelincir. Ucapkan bismillah. Ya. Fa innaha tasagar. Fa innaka in qulta dhalika tasagar kama yakuna hatta yakuna mithla dzubab. Karena sesungguhnya kalau engkau mengatakan demikian, dia akan mengecil sampai seperti seekor lalat. Ya. Ini subhanallah. Hanya satu kalimat ringkas, bismillah, membuat setan itu mengecil sampai seperti seekor lalat. Iya. Kemudian kata Imam Nukaisi rahimahullah, hadza min ta'thiri barakati bismillah. Ini adalah pengaruh dari keberkahan bismillah. Iya. Jadi itu tujuannya, kita mulai dengan nama Allah untuk mencari berkah. Tapi yang lebih penting adalah setelah itu kita sesuai dengan syariatnya. Kalau kita menyelisihi syariat Allah, maka akan hilang keberkahan itu. Di situ kunci keberkahan. Selalu menyepakati syariat Allah Tabaraka wa Ta'ala, tidak menyelisihinya. Iya. Jadi ini faedah kalau kita mulai dengan basmalah. Kemudian nama Allah itu sendiri maknanya adalah al-ma'luhul ma'bud hubban wa ta'ziman. Allah artinya yang disembah dengan penuh cinta dan pengagungan. Sedangkan Ar-Rahman maknanya adalah Dzurrahmatil Wasi'ah, pemilik rahmat yang sangat luas. Dan Ar-Rahim artinya adalah Dzurrahmatil Wasilah, pemilik rahmat yang mencurahkan rahmatnya kepada hamba-hambanya, atau pemilik rahmat yang dicurahkan kepada hamba-hambanya. Ya. Jadi di dalam kalimat ringkas ini terdapat penetapan tiga nama Allah. Allah Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Ya, Allah Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Oleh karena itu, di dalam nama-nama Allah ini terdapat penetapan tauhidul uluhiyah. Tauhid uluhiyah. Ya. Dari mana penetapan tauhid uluhiyah? Dari nama Allah. Yang berarti al-ma'luhul ma'bud hubban wa ta'dhiman, yang disembah dengan penuh cinta dan pengagungan. Siapa lagi yang bernama Allah? Tidak ada kecuali Allah sendiri. Maka dia saja yang patut disembah. Dia saja yang patut untuk disembah. Ya. Kemudian di situ juga terdapat penetapan tauhidul asma wa sifat. Perhatikanlah kalimat yang ringkas ini, terdapat tiga nama Allah yang Allah tentukan sendiri, yaitu Allah Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Ya. Maka di sini kita dapat memetik pelajaran yang sangat besar, bahwa hanya Allah yang boleh menentukan nama untuk dirinya. Baik yang dia tentukan di dalam Al-Quran maupun di dalam As-Sunnah. Maka apa yang telah Allah tentukan wajib bagi kita untuk mengimani, serta tidak boleh kita menyamakannya dengan sifat-sifat makhluk. Itulah yang dimaksud dengan beriman terhadap nama-nama dan sifat Allah. Mengimani setiap nama dan sifat yang telah Allah tetapkan di dalam kitabnya atau dalam sunnah nabinya, dan tidak boleh kita samakan dengan makhluk. Jadi jemaah sekalian, di dalam kalimat ringkas bismillah, bismillah itu ada berapa kata di situ? Bismillah ada berapa kata itu? Tiga ya? Ya. Huruf ba, isim, dan Allah. Ya. Dalam tiga kata ini, dalam satu kalimat ringkas bismillah, terdapat penetapan tauhid dengan tiga macamnya. Tauhid rububiyah, uluhiyah, dan asma wa sifat. Ya. Tadi saya sudah jelaskan di mana sisi penetapan tauhid rububiyah. Ada yang masih ingat? Sudah kita jelaskan tadi ya. Di mana penetapan tauhid rububiyah di situ? Ada yang masih ingat? Gimana? Iya. Di situ letaknya. Tapi sisinya, sisi pendalilannya di mana? Itu harus dijelaskan. Di dalam bismillah terdapat penetapan tauhid rububiyah. Silakan. Baca aja catatan antum, enggak apa-apa. Kalau antum catat. Yang enggak mencatat biasanya hafal mereka. Iya. Pengakuan kita terhadap Rob. Sehingga kita berdoa kepadanya, minta tolong kepadanya. Kalau kita enggak mengakui Allah sebagai Rob, tentunya kita enggak akan minta tolong kepadanya. Iya. Itu sisi pendalilannya. Kemudian, tadi juga sudah kita jelaskan, di dalam kalimat Bismillah, terdapat penetapan Tauhid Uluhiyah. Dari mana bisa kita petik? Sudah kita jelaskan tadi. Silakan. Ahsant. Barakallahu fiik. Barakallahu fiikum. Konsekuensi daripada rububiyah. Kalau seseorang itu beriman kepada rububiyah, sudah pasti kalau dia punya akal yang sehat, dia pasti akan beriman kepada uluhiyah. Ya. Karena tidaklah yang menyandang sifat-sifat rububiyah, melainkan dialah yang harus kita serahkan ibadah hanya kepadanya. Ya, termasuk kebodohan mereka yang menyembah makhluk yang tidak sedikit pun memiliki sifat-sifat rububiyah. Ya. Kemudian ada satu lagi, sisi yang lain. Penetapan Tauhid Uluhiyah yang baru saja kita sebutkan. Dari mana itu? Yang baru saja kita sebutkan. Ada yang bisa jawab? Selain antum. Tafadhal. Baru saja kita sebutkan. Enggak ada yang bisa jawab selain beliau. Penetapan Tauhid Uluhiyah. Selain dari konsekuensi rububiyah tadi. Dari mana lagi? Mudah sekali. Baru saja kita sebutkan. Silakan, gak usah malu-malu. Ya sudah, antum aja. Dari makna nama Allah. Allah artinya al-ma'luhul ma'bud hubban wa ta'ziman. Ya. Dzul uluhiyah. Pemilik sifat uluhiyah. Kemudian penetapan tauhidul asma wa sifat. Jadi tiga macam tauhid sudah lengkap di sini. Bismillah. Ya. Masya Allah. Tiga macam tauhid terletak dalam kalimat ini. Menunjukkan ini kalimat yang sangat agung. Ya. Kalimat yang penuh berkah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik. Makanya Syekh memulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Karena keberkahan yang terkandung di dalamnya. Dan juga peneladanan terhadap kitab Allah dan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Kita masuk saja dalam pembahasan bab yang pertama. Bab yang pertama berbicara tentang kewajiban mentauhidkan Allah Subhanahu Wa Taala. Penulis rahimahullahu taala menyebutkan beberapa dalil dari Al-Quran dan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalil yang pertama, wa qaulullahi ta'ala dan firman Allah Subhanahu Wa Ta'ala, wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah kepadaku saja. Surat Az-Zariyat ayat ke-56. Ya. Jemaah sekalian, ayat yang mulia ini menjelaskan kepada kita tentang hikmah dan tujuan mengapa kita diciptakan di muka bumi ini? Bahkan mengapa juga kita diberikan rezeki? Karena lanjutan ayatnya, ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu ayyut'imun. Kata Allah, aku tidak menginginkan rezeki dari mereka. Tidak pula agar mereka memberi aku makan. Innallaha huwar razzaq dzul quwwatil matin. Sesungguhnya Allah dialah yang Maha memberikan rezeki, pemilik kekuatan yang sangat kokoh. Maka ayat-ayat ini mengabarkan kepada kita mengapa kita diciptakan. Kemudian setelah kita diciptakan, kita dicurahkan berbagai macam kenikmatan, diberikan rezeki. Hal itu tidak lain agar kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Jadi, inilah pentingnya ibadah. Ibadah merupakan tujuan kita diciptakan di muka bumi ini. Tetapi jemaah sekalian harus kita pahami, ibadah yang Allah maksudkan di sini bukan sekedar menyembah Allah. Bukan sekedar menyembah Allah. Namun, mentauhidkan penyembahan itu hanya kepada Allah. Itu arti ibadah. Sebagaimana dikatakan sahabat yang mulia Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, kullu ma warada fil Qur'ani minal ibadah, famaknaha tauhid. Semua kata ibadah yang terdapat di dalam Al-Quran artinya adalah tauhid. Jadi bukan sekedar menyembah Allah. Kalau hanya menyembah Allah, orang-orang musyrik jahiliyah pun menyembah Allah. Orang-orang musyrik jahiliyah itu, mereka beriman Allah yang menciptakan mereka, yang memberi mereka rezeki, dan juga mereka masih menyembah Allah. Iya. Jamaah sekalian, bahkan keimanan mereka kepada Allah itu luar biasa. Sehingga mereka begitu memuliakan Ka'bah. Makanya ketika Abrahah membangun gereja untuk menyaingi Ka'bah, orang-orang musyrik jahiliyah itu marah. Lalu mereka melecehkan gerejanya Abrahah. Itulah sebabnya Abrahah marah besar dan ingin menghancurkan Ka'bah. Di dalam perjalanan Abrahah dari Yaman menuju Makkah, Abrahah ini sebetulnya aslinya orang Ethiopia. Dan dia adalah wakilnya Romawi. Jadi mereka waktu itu adalah orang-orang kaki tangan Romawi, orang-orang Nasrani. Maka dalam perjalanan Abrahah ke Makkah, dia dihadang oleh, ya sepanjang perjalanan yang panjang itu, dia dihadang oleh orang-orang Arab selama perjalanan. Tapi dia berhasil mengalahkan mereka semuanya. Ya. Mereka menghadang dia, mereka tahu. Dia mau menghancurkan Ka'bah. Artinya apa? Mereka memuliakan Ka'bah. Tapi yang dilakukan orang-orang musyrik Quraisy sebaliknya, mereka malah lari. Iya. Mereka lari karena Abrahah mau menyerang Ka'bah. Kenapa mereka lari jemaah sekalian? Bukan karena mereka takut. Tapi karena mereka yakin ini rumah Allah. Allah sendiri yang akan menjaganya. Ini menunjukkan apa? Keimanan mereka. Iya. Jadi luar biasa keimanan mereka. Tapi mereka disebut musyrik jahiliyah. Bukan hanya musyrik, tapi jahiliyah. Musyrik yang sangat bodoh sekali. Jadi mereka masih beriman kepada Allah dan masih beribadah kepada Allah. Mereka sholat di Ka'bah, di Masjidil Haram. Mereka menunaikan haji. Iya. Dan bahkan mereka memuliakan orang-orang yang datang untuk berhaji. Itu tradisi kemuliaan mereka dari masa ke masa. Mereka memuliakan orang-orang yang datang untuk berhaji. Iya. Tapi kenapa jemaah sekalian? Keimanan mereka tidak diakui. Karena mereka tidak memurnikan ibadah hanya kepada Allah. Itu yang jadi masalah. Mereka tidak memurnikan ibadah hanya kepada Allah yang satu saja. Itu pun kadang-kadang mereka memurnikan ibadah kepada Allah. Hanya kadang-kadang, enggak selamanya. Kapan itu? Ketika mereka ditimpa satu kesusahan. Dan mereka benar-benar butuh pertolongan Allah. Mereka yakin ketika itu tidak ada yang bisa lagi menolong mereka selain Allah. Contohnya apa? Ketika mereka naik kapal. Ya, kapal di masa itu enggak seperti sekarang. Mengerikan di masa itu. Ya, enggak ada standar keselamatan seperti sekarang. Kalau sekarang naik kapal bermaksiat di atas. Ya. Bahkan yang lebih berbahaya lagi, orang sekarang naik pesawat yang sebenarnya lebih berbahaya dari kapal. Walaupun kapal jahiliyah dahulu. Tapi mereka berbuat maksiat. Orang musyrik jahiliyah dahulu ketika mereka naik kapal, mereka betul-betul jadi ahli ibadah. Tapi sekarang subhanallah, naik pesawat sangat berbahaya, mereka bermaksiat. Iya. Bahkan tujuan mereka pergi safar untuk maksiat. Orang-orang musyrik dahulu tiba-tiba jadi ahli ibadah. Bukan hanya ahli ibadah. Mereka benar-benar mentauhidkan Allah. Dan tunduk kepada Allah. Khusyuk sekali. Berdoa kepada Allah. Jadi khusyuk. Sebagaimana kata Allah? Wa idza raqibu fil fulki da'allaha mukhlisina lahuddin. Falamma najjahum ilal barri idahum yusyrikun. Tatkala mereka naik kapal, maka mereka beribadah kepada Allah dengan memurnikan ketaatan hanya kepada Allah. Itu sifat orang-orang musyrik dahulu. Subhanallah. Ya. Namun, tatkala Allah menyelamatkan mereka sampai ke daratan, tiba-tiba mereka kembali menyekutukan Allah. Ya. Jadi, ini menunjukkan apa? Orang-orang musyrik dahulu kadang beribadah kepada Allah dengan mentauhidkannya, kadang menyekutukannya. Maka dengan sebab itu, mereka disebut musyrikin jahiliyah. Jadi jelaslah, bahwa beribadah kepada Allah maksudnya adalah memurnikan ibadah itu hanya kepada Allah yang satu saja. Tidak sedikit pun dipersembahkan kepada selain Allah Tabaraka wa Ta'ala. Bahkan harus disertai dengan pengingkaran terhadap seluruh sesembahan selain Allah. Makanya jemaah sekalian, untuk memahami hakikat ibadah, maka pahamilah kalimat tauhid. Itulah hakikat ibadah, terkandung padanya. Terkandung di dalam kalimat tauhid, yaitu kalimat la ilaha illallah. Kalimat la ilaha illallah dijelaskan para ulama memiliki dua rukun. Rukun yang pertama adalah an-nafyu, penafikan. Yang terkandung dalam kalimat la ilaha. Apa artinya penafikan jemaah sekalian? Artinya mengingkari dan menyalahkan segala sesuatu yang disembah selain Allah. Ya. Kemudian rukun yang kedua adalah al-itsbat, penetapan. Yang terkandung dalam kalimat illallah. Yang artinya adalah mengimani hanya Allah satu-satunya yang patut disembah. Sebagaimana firman Allah, "Dzalika biannallaha huwal haq wa anna may yad'una min dunihi huwal batil." Dialah Allah sesembahan yang hak, adapun yang mereka sembah selainnya adalah batil. Dalam surat Al-Hajj ayat ke-62. Ya. Oleh karena itu, la ilaha illallah itu bermakna la ma'budah haqqun illallah. Tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah. Tidak ada yang boleh disembah kecuali Allah. Karena kalau kita mengatakan tidak ada sesembahan kecuali Allah, atau dengan kata lain tidak ada Tuhan selain Allah, itu kurang tepat. Kenapa? Karena kenyataannya Tuhan selain Allah itu ada. Ada yang dianggap Tuhan, walaupun sebenarnya tidak berhak. Ada yang disembah manusia selain Allah. Maka hendaklah lebih tegas kita katakan bahwa semua Tuhan-Tuhan itu salah, batil, tidak benar, tidak patut disembah. Yang patut disembah hanyalah Allah Tabaraka wa Ta'ala. Makanya arti la ilaha illallah adalah la ma'budah haqqun illallah. La ma'budah haqqun illallah. Tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah hakikat kalimat La ilaha illallah. Dan itulah hakikat penyembahan kepada Allah. Hakikat ibadah. Ya. Oleh karena itu, barang siapa yang beribadah kepada Allah, tetapi dia juga beribadah kepada selain Allah, maka pada hakikatnya dia belum beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Atau dengan kata lain, dia bukan orang mukmin. Dia bukan orang muslim. Kalau tadinya dia mukmin, maka dia murtad. Keluar dari Islam. Iya. Contohnya begini. Ada orang yang rajin sholat. Sholat wajibnya, sholat sunnahnya. Puasa di bulan Ramadan. Berzakat, bahkan naik haji juga. Tapi dalam hatinya ada keyakinan. Barang siapa yang menyembah selain Allah, boleh saja. Itu keyakinan hatinya. Walaupun dia sendiri, dia tidak pernah beribadah kecuali di masjid. Namun dalam keyakinannya, boleh. Siapa yang mau? Ya. Ditambah lagi dengan embel-embel. Apa embel-embelnya? Itu kan hak asasi. Ya. Itu kan hak setiap orang. Manusia kan merdeka. Sama saja, enggak ada manfaatnya, enggak ada gunanya embel-embel tersebut. Siapa yang meyakini demikian, percuma dia sholat. Percuma dia puasa, percuma dia zakat. Dan dia tidak ada bedanya dengan orang yang menyembah selain Allah. Enggak ada bedanya, persis sama. Contohnya, kalau dia mengatakan, barang siapa yang mau menyembah Yesus, boleh baginya. Kalau saya tidak. Pada hakikatnya dia sudah menyembah Yesus. Kalau dia berkeyakinan seperti itu. Tidak ada bedanya dia dengan orang yang menyembah Yesus. Kalau dia meyakini, boleh bagi mereka. Walaupun saya tidak. Dia mengatakan demikian. Maka dia kafir, murtad, keluar dari Islam. Kenapa? Karena dia belum mentauhidkan Allah. Dia belum mengamalkan bagian yang pertama dari tauhid. Yaitu an-nafyu. Baru al-ithbat saja. Penetapan. An-nafyu tidak dia amalkan. Ya. Atau sebaliknya. Ada orang yang betul-betul yakin. Hanya Allah satu-satunya yang patut disembah. Tetapi dalam prakteknya, entah dia akui atau tidak, dia mempersembahkan ibadahnya kepada selain Allah. Mungkin gak banyak, satu saja. Contohnya apa? Dia berdoa kepada selain Allah. Atau dia menyembeli untuk selain Allah. Walaupun dia yakin hanya Allah yang patut disembah, maka dia orang musyrik. Karena dia telah mempersembahkan ibadahnya kepada selain Allah. Walaupun dia gak mengakui. Kenapa? Karena dia pikir ibadah itu hanya sholat. Puasa, zakat. Selain itu bukan ibadah. Iya. Jadi inilah hakikat tauhid. Memurnikan ibadah hanya kepada Allah yang satu saja. Tidak dipersekutukan atau tidak dipersembahkan kepada selain Allah. Dan meyakini hanya Allah yang patut disembah. Serta mengingkari peribadahan kepada selain Allah tabaraka wa ta'ala. Iya. Inilah pelajaran terpenting yang bisa kita petik dari ayat yang mulia ini. Kewajiban kita terbesar di dunia ini, tujuan kita diciptakan di muka bumi ini adalah untuk mentauhidkan Allah. Itulah yang dimaksud dengan beribadah kepada Allah, mentauhidkan Allah. Pelajaran lainnya yang bisa kita petik dari ayat ini adalah Allah menjelaskan di dalam ayat yang mulia ini, kewajiban ini berlaku bukan hanya untuk manusia. Tetapi juga bagi manusia dan jin. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ Bahkan Allah sebutkan pertama sekali, jin. Dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia. Melainkan agar mereka beribadah kepadaku. Ya. Oleh karenanya jemaah sekalian, dari ayat ini juga kita dapat mengambil pelajaran, Nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad SAW adalah Nabi yang diutus untuk bangsa manusia dan jin. Dan tidak ada Nabi dari kalangan jin. Nabi dari kalangan manusia itulah yang diutus untuk manusia sekaligus untuk jin. Ya. Sampai-sampai di dalam Al-Quran ada satu surat khusus yang dinamakan surat Al-Jin. Surat itu berbicara tentang sekelompok jin yang mendengarkan Rasulullah SAW berdakwah, kemudian mereka masuk Islam. Kemudian mereka masuk Islam dan mereka menceritakan tentang keadaan bangsa mereka. Nah, pada hakikatnya sama saja dengan kita, mereka diwajibkan untuk beribadah hanya kepada Allah yang satu saja. Iya. Kemudian pelajaran lainnya di dalam ayat yang mulia ini adalah kaidah yang tadi sudah kita sebutkan. Keimanan terhadap rububiyah berkonsekuensi terhadap uluhiyah. Berkonsekuensi terhadap uluhiyah. Nah, di sini kita mengimani Allah yang menciptakan kita. Maka Allah pun menegaskan sendiri, dialah satu-satunya yang berhak disembah, karena dialah yang menciptakan kita. Dan segala sesuatunya diciptakan oleh Allah. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Dan Allah yang menciptakan kalian serta apa yang kalian kerjakan. Apapun di alam ini adalah ciptaan Allah tabaraka wa ta'ala. Ini harus kita imani. Harus kita imani. Maka konsekuensinya, kita hanya boleh beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang satu saja. Tidak boleh beribadah kepada selainnya. Ya. Pelajaran lainnya yang bisa kita petik dari ayat ini, ayat ini menjelaskan kepada kita, Allah yang maha kaya, yang sama sekali tidak membutuhkan makhluknya, sedangkan makhluk dialah yang butuh kepadanya. Buktinya apa? Buktinya Allah yang menciptakan kita. Kita yang diciptakan. Kalau kita baca lanjutan ayat, lebih jelas lagi. Allah menciptakan kita dan memerintahkan kita beribadah. Tidak sedikit pun keuntungannya bagi Allah. Bahkan Allah dialah yang memberikan rezeki kepada kita. Maka ayat ini menjelaskan kepada kita kekayaan Allah. Serba cukupnya Allah. Sama sekali tidak butuh kepada makhluk, melainkan makhluk yang butuh kepadanya. Pelajaran lainnya yang bisa kita petik dari ayat ini, penetapan hikmah dalam perbuatan Allah. Dalam segala perbuatan Allah mengandung hikmah. Maka dalam ayat ini Allah jelaskan kepada kita, hikmah penciptaan. Dan saksikan dan lihatlah segala sesuatu yang Allah lakukan, yang Allah perbuat, pasti mengandung hikmah. Maka di sini Allah kabarkan kepada kita, hikmah Allah menciptakan kita, yaitu agar kita beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang satu saja. Iya. Jamaah sekalian, mungkin pada kesempatan kali ini saja yang bisa kita bahas, semoga ada manfaatnya. Barangkali sebelum kita tutup, ada tanya-jawab, saya persilakan. Baik. Ya. Baik. Jadi banyak sekali orang-orang musyrik jahiliyah yang masih mewariskan ajaran-ajaran Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya, contohnya berhaji, memuliakan Ka'bah. Ya. Itu dari ajaran Nabi Ibrahim alaihissalam. Tetapi ada yang masih berpegang teguh dengan keseluruhan agama Nabi Ibrahim, ada pula yang hanya sebagian saja. Dan yang sebagian saja itu yang lebih banyak. Ya. Yaitu mereka masih berhaji, masih memuliakan Ka'bah, tapi di sisi lain mereka menyekutukan Allah. Bukan hanya itu, lebih dahsyat lagi yang mereka lakukan. Di Ka'bah, di rumah Allah yang seharusnya disucikan, mereka bangun berhala-berhala. Dan dalam keadaan mereka menganggap itu baik, itu bagus. Itu adalah pemuliaan terhadap Ka'bah. Ya. Hanya ada 1-2 orang yang betul-betul masih mengamalkan agama Ibrahim yang asli. Ya. Sedikit sekali. Pada umumnya mereka menyekutukan Allah. Nah, pertanyaannya bagaimana itu bisa terjadi? Banyak faktornya. Mengapa orang terjerumus dalam kesyirikan? Dan faktornya itu sama dengan kesyirikan yang terjadi pada hari ini. Gak ada bedanya. Kenapa Nabi Muhammad SAW mengajarkan kepada umatnya tauhid, tetapi kemudian banyak orang yang terjerumus dalam kesyirikan? Sama persis dengan para nabi terdahulu. Mereka mengajarkan tauhid kepada umatnya, kemudian umatnya sebagian terjerumus dalam kesyirikan. Apa saja faktornya? Itu banyak sekali. Namun faktor yang paling utama adalah kebodohan. Tidak adanya ilmu mereka. Tidak belajar. Tidak mempelajari hakikat tauhid yang diajarkan para nabi dan rasul alaihi wassalatu wassalam. Ya. Ini faktor utamanya. Ketika Bani Israel baru saja diselamatkan dari kejaran Fir'aun, mereka mengikuti Nabi Musa alaihi salam. Mereka yang tadinya menyekutukan Allah, kemudian Nabi Musa alaihi salam mendakwahi mereka. Mereka sudah ikut Nabi Musa alaihi salam. Mereka sudah bertauhid. Ketika baru saja Allah selamatkan mereka dari kejaran Fir'aun, mereka melewati sekelompok penyembah berhala. Kemudian apa yang mereka katakan? Wahai Musa, ija'al lana ilahan kama lahum alihah. Tolong buatkan untuk kami berhala untuk disembah sebagaimana yang mereka miliki. Iya. Itu ucapan mereka. Apa kata Nabi Musa alaihissalam? Innakum qaumun tajhalun. Sesungguhnya kamu adalah orang yang bodoh, kaum yang bodoh. Maka perhatikanlah jemaah sekalian, kebodohan itulah yang menyebabkan mereka terjerumus dalam kesyirikan. Kenapa? Karena mereka tidak paham itu adalah dosa terbesar. Mereka tidak mengerti itu adalah hakikat kesyirikan. Mungkin dia sudah tahu menyembah selain Allah itu adalah syirik. Tapi hakikat kesyirikan itu seperti apa dia tidak paham. Dan jemaah sekalian, di masa ini sama juga seperti itu. Karena ketidakpahaman terhadap tauhid, bahkan tidak mengerti la ilaha illallah. Sehingga tidak sedikit orang yang mengaku muslim. Ya, orang yang mengaku muslim kemudian terjerumus di dalam kesyirikan. Bahkan saking bodohnya, saking tidak pahamnya tauhid, perbuatan syirik, dosa terbesar, justru mereka anggap sebagai ibadah. Ini dahsyat sekali. Ya. Contohnya apa jemaah sekalian? Sekelompok orang yang pergi melakukan perjalanan jauh. Tur. Ya. Kemana mereka pergi? Mencari kuburan-kuburan yang mereka anggap keramat. Untuk berdoa kepada penghuni kubur. Atau mencari berkah dari kuburannya. Dan mereka anggap itu adalah ibadah yang sangat agung. Makanya mereka sebut itu adalah wisata spiritual. Mereka anggap perjalanan ibadah. Ya. Dan mereka anggap itu adalah sesuatu yang bisa mendekatkan diri mereka kepada Allah. Padahal mereka melakukan perbuatan yang paling Allah murkai. Kesyirikan. Ya. Dan lebih dahsyat lagi jamaah sekalian, siapa yang mengajarkan mereka? Orang yang mereka anggap paling mengerti hukum-hukum agama. Itu yang mengajak mereka. Berarti dia yang paling bodoh sebetulnya. Kemudian dia bodohi orang. Jadi itu sebab utama terjadinya kesyirikan dan kekufuran, kebodohan. Sehingga kata Al-Imam Al-Qayyim rahimahullah, al-jahlu aslu kulli syarr. Kebodohan itu adalah pangkal segala kejelekan. Itulah rahasianya mengapa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid-din." Barang siapa yang Allah inginkan kebaikan baginya, maka Allah akan pahamkan dia dengan agama. Karena kalau seorang paham agama, dia tahu ini jalan yang benar dan ini jalan yang menyimpang. Dia bisa menyelamatkan dirinya dan dia bisa menyelamatkan orang lain. Ini rahasianya jemaah sekalian. Jadi sebab yang pertama. Sebab yang kedua apa? Ikut-ikutan kepada kebiasaan orang. Terutama orang-orang kafir. Ketika para sahabat pertama masuk Islam, sekelompok sahabat yang baru masuk Islam, mereka lewat di sebuah pohon besar. Di pohon itu orang-orang musyrik beribadah. Beribadah kepada Allah maksudnya. Cuman mereka mencari berkah dari pohon itu. Dan mereka gantungkan senjata-senjata mereka di pohon itu. Dengan harapan apa? Bisa mendapatkan keberkahan. Nah, para sahabat ketika itu yang baru masuk Islam, sebagian sahabat, mereka pun berkata, "Ya Rasulullah, ij'al lana dzata anwatin kama lahum dzatu anwat." Wahai Rasulullah, buatkanlah kami pohon untuk mencari berkah bagi senjata-senjata kami sebagaimana yang mereka miliki. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun mengatakan kepada mereka, "Allahu akbar, innaha sunan. Qultum walladzi nafsi biyadihi kama qalat banu Israila li Musa." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Allahu akbar" itu adalah kebiasaan orang-orang musyrik sejak dahulu. Apa yang kalian ucapkan demi Allah yang jiwaku ada di tangannya sama dengan ucapan Bani Israel kepada Musa. Apa tadi ucapan Bani Israel kepada Musa? Ij'al lana ilahan kama lahum alihah. Wahai Musa, buatkanlah kami patung untuk disembah sebagaimana patung mereka. Kata Musa alaihissalam, innakum qaumun tajhalun. Kaum Nabi Musa alaihissalam pingin melakukan syirik. Kenapa? Karena mau meniru orang. Demikian pula, sebagian sahabat itu yang baru masuk Islam, hampir saja terjerumus dalam syirik karena mau meniru orang-orang musyrik. Maka dari sini, dapat kita pahami, meniru-niru kaum musyrikin, itulah salah satu sebab terjerumusnya manusia ke dalam kesyirikan. Hati-hati. Ya, jangan suka meniru-niru. Makanya Nabi SAW memperingatkan dengan keras, "Man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum." Barang siapa menyerupai satu kaum, maka dia bagian dari mereka. Ini sebab yang kedua. Sebab yang ketiga, berlebih-lebihan terhadap orang soleh. Menghormati orang soleh, memuliakan orang soleh, tapi dengan cara berlebih-lebihan. Seperti apa caranya berlebih-lebihan? Banyak sekali bentuknya. Contohnya apa? Mereka bangun kuburan orang soleh itu lebih megah, berbeda dengan kuburan yang lain. Mereka pergi melakukan perjalanan jauh untuk mendatangi kuburan orang soleh tersebut. Mereka beribadah di kuburan orang-orang soleh. Tadinya mereka beribadah kepada Allah. Pada akhirnya mereka menyembah orang soleh tersebut. Atau bisa jadi yang menyembah orang soleh tersebut adalah generasi berikutnya. Jadi itu bahaya, bisa mengantarkan kepada kesyirikan. Mungkin yang terjerumus dalam syirik bukan generasi yang itu, nanti generasi berikutnya. Persis seperti yang terjadi sekarang. Ya. Awalnya mereka beribadah kepada Allah di sisi kuburan orang soleh, belum beribadah kepada orang soleh tersebut. Karena keyakinannya apa? Kalau saya beribadah di sini, ini lebih afdol, lebih berkah. Kalau saya berdoa di sini, doa saya lebih dapat diterima. Cuma sebatas itu keyakinannya. Lama-kelamaan akhirnya mereka menyembah, berdoa kepada penghuni kubur tersebut. Ya, jadi itu namanya gulu, berlebih-lebihan di dalam memuliakan orang-orang soleh, itulah yang menjerumuskan mereka ke dalam kesyirikan. Ya. Dan jemaah sekalian, masih banyak lagi sebab-sebabnya. Tapi barangkali ini tiga sebab yang paling utama. Mengapa manusia terjerumus dalam kesyirikan? Karena kebodohan, tidak memahami tauhid dengan benar. Yang kedua, karena ikut-ikutan orang, beramal tanpa ilmu, apalagi yang diikuti orang kafir. Yang ketiga, sifat gulu, berlebih-lebihan di dalam memuliakan orang-orang soleh. Itulah yang terjadi pada kaum musyrikin dahulu. Ya, ketika meninggal Al-Lat, itu kan sesembahan mereka yang dari satu dari tiga yang terbesar. Seperti yang Allah sebutkan dalam surat An-Najm. Afara'aytumul Lata wal Uzza wa manata tsalitsatal ukhra. Tiga sesembahan terbesar mereka, Al-Lat, Al-Uzza, dan Manat. Siapa itu Al-Lat? Al-Lat itu dari kata Lata yaluttu. Artinya dia orang yang suka menumbuk gandum. Kemudian dia buat adonan, lalu dia berikan kepada jamaah haji. Dia orang baik di kalangan mereka. Ketika dia mati, maka mereka beriktikaf di kuburannya. Kemudian mereka buat patungnya, barulah dia disembah. Jadi itu, gulu, berlebih-lebihan di dalam memuliakan Al-Lat ini. Pada akhirnya dia disembah. Ya. Dan sampai hari ini masih sama, terus seperti itu. Ya. Manusia belum mengambil pelajaran. Dan semua itu kuncinya di awal tadi, kebodohan. Karena tidak mempelajari tauhid. Oleh karena jemaah sekalian, dari sini dapat kita pahami, di pundak kita ada tugas besar, yaitu mendakwahkan tauhid. Kalau begitu kita harus lebih semangat mempelajari tauhid. Ya. Karena kita punya kewajiban untuk mendakwahkan tauhid. Orang-orang yang mendakwahkan kesyirikan, mengajak kepada kesyirikan, mereka melakukannya siang dan malam dengan penuh semangat, dengan berbagai macam potensi mereka. Maka mestinya kita juga harus lebih giat dan lebih rajin. Dan pertama sekali adalah dimulai dengan menuntut ilmu. Enggak mungkin selamanya kita bisa mendakwahkan tauhid tanpa menuntut ilmu. Paling tidak kita selesaikan kitab tauhid. Lebih bagus lagi dihafal, bukan sekedar dipahami saja. Iya, barangkali demikian, wallahu alam. Sudah habis waktu ya? Hah? Ini baru setengah 11 ya? Oh ya, masya Allah. Baik, kalau ada pertanyaan lagi silakan. Iya. Perayaan Maulid. Perayaan Maulid. Iya. Bisa saja. Perayaan ulang tahun, perayaan Maulid, perayaan Natal, itu kan sama. Itu kebiasaan orang-orang Nasrani. Merayakan hari lahir Nabi Isa alaihissalam. Kemudian diikuti oleh kaum muslimin merayakan hari lahir Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Maka ini adalah amalan dan perayaan yang menyelisihi petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu yang diriwayatkan Imam Abu Daud, beliau mengatakan, ketika pertama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang ke kota Madinah, kaum Ansar memiliki dua hari raya yang mereka sebut dengan An-Nairuz wal Maharajan. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun melarang segala bentuk hari perayaan apapun selain daripada Idul Fitri dan Idul Adha. Maka siapa yang menambah hari perayaan apa saja, berarti dia menyelisihi petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kemudian, itu juga tasyabbuh, menyerupai orang-orang kafir. Apakah itu bisa mengantarkan kepada kesyirikan? Jawabannya iya. Dan sudah terjadi. Sudah terjadi. Iya. Di sebagian orang yang merayakan maulid itu, mereka membaca syair-syair yang mengandung kesyirikan. Ya. Jadi sudah terjadi. Karena mereka ingin memuliakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi dengan cara yang tidak berdasarkan dalil. Sampai akhirnya mereka menulis syair-syair yang mengandung kesyirikan. Contohnya ada sebuah syair yang biasa mereka baca dalam perayaan maulid. Berbunyi, Ya akramal khalqi, ma li man aludhu bihi siwak, inda hudusil hadithil amam. Wahai makhluk yang paling mulia. Maksudnya siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada tempat aku berlindung kecuali kepadamu. Ketika aku ditimpa satu musibah yang merata. Ini syair dan mengandung doa memohon perlindungan serta pengakuan sifat rububiyah Allah terhadap diri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini sudah jelas kesyirikan. Ya. Awalnya mungkin hanya perayaan. Akhirnya mereka tambahkan pembacaan syair, kemudian mereka rangkai syair-syair yang mengandung kesyirikan. Ya. Ini contoh. Nah, ini. Sampai seperti itu. Jadi semua yang bentuk tasyabbuh itu menyerupai orang kafir bisa mengantarkan kepada kesyirikan, maka hendaklah waspada. Ya. Makanya ulama menjelaskan salah satu tujuan besar pensyariatan adalah mukhalafatul musyrikin, menyelisihi orang-orang musyrik dalam segala keadaan. Jangankan dalam perkara agama atau ibadah, dalam penampilan zahir pun, ya, dalam berpakaian pun misalkan, enggak boleh kita menyerupai mereka. Terdapat banyak hadis yang berbunyi khaliful musyrikin, berbedalah dengan orang-orang musyrik. Khaliful Yahud, berbedalah dengan orang-orang Yahud. Khaliful Majus, berbedalah dengan orang-orang Majusi. Biarkan jenggot Anda tumbuh, potong kumis. Ya. Mungkin kelihatannya persoalan sepele. Hanya masalah jenggot. Tapi di situ terkandung tujuan besar. Menyelisihi kaum musyrikin. Menyelisihi orang-orang kafir. Ya. Nah ini. Jadi ini tujuan besar pensyariatan. Walaupun seseorang bisa mengatakan, saya enggak akan syirik kok. Tapi jemaah sekalian, itu sudah dosa sama saja. Namanya dosa tasyabbuh. Tasyabbuh bil kuffar, menyerupai orang kafir, itu sudah perbuatan dosa. Walaupun dia dalam hatinya yakin, saya enggak mungkin menyekutukan Allah. Walaupun saya ikut penampilan mereka. Tetapi tetap saja itu merupakan dosa besar. Iya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum." Barang siapa menyerupai satu kaum, maka dia bagian dari mereka. Iya. dan menyerupai satu kaum, itu bagian dari sikap wala terhadap mereka, loyal kepada mereka. Ini yang harus dipahami. Orang kalau punya akidah yang benar, tentunya dia akan membenci siapa yang Allah benci. Itu konsekuensi keimanan. Konsekuensi keimanan harus membenci siapa yang Allah benci dan mencintai siapa yang Allah cintai. Kalau keimanannya benar, maka dia harus benci siapa yang Allah benci. Orang-orang kafir. Bagaimana mungkin dia beriman kepada Allah tapi dia mencintai orang-orang yang Allah benci? Makanya Allah tegaskan dalam Al-Quran, Ya ayuhalladzina amanu, la tattakhidul yahuda wan nasara awliya. Wahai orang-orang yang beriman, jangan kalian jadikan orang-orang Yahudi dan Nasrani sebagai orang-orang yang kalian serahkan loyalitas kalian kepada mereka. Nah, termasuk bentuk sikap loyal itu adalah menyerupai mereka, mengikuti gaya mereka. Ya. Ini termasuk sikap loyal kepada mereka. Dan segala macam bentuk sikap loyal tidak boleh kita serahkan kepada orang-orang kafir. Dan setinggi-tingginya sikap loyal kepada orang kafir adalah mengangkat mereka menjadi pemimpin. Ya, enggak mungkin orang yang beriman kemudian mengangkat orang-orang kafir menjadi pemimpinnya. Karena Allah perintahkan kita untuk membenci mereka, memusuhi, tidak boleh mencintai dan bersikap loyal. Ya. Sampai kata Allah, "Wa may yatawallahu minkum fa innahu minhum." Siapa di antara kalian yang bersikap loyal kepada mereka, maka dia bagian dari mereka. Itu sama dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum." Barang siapa menyerupai suatu kaum, maka dia bagian dari mereka. Jadi tetap saja itu adalah dosa besar. Walaupun orang yang melakukannya yakin dia tidak akan terjerumus di dalam kesyirikan. Baik. Mungkin ada yang lain, silakan. Ya. Ya. Baik. Ya. Ya. Baik. Ya. Kalau dia masih seorang Muslim dan dia melakukan dosa-dosa besar atau melakukan perbuatan-perbuatan bid'ah, maka orang seperti ini, di satu sisi kita loyal, di sisi lain kita memusuhi. Ya. Di satu sisi kita cinta, tapi di sisi lain kita benci. Beda dengan orang kafir. Kita benci sepenuhnya. Jadi, manusia itu ada tiga golongan dalam hal kecintaan dan kebencian kita. Yang pertama, yang kita cintai sepenuhnya, yaitu para nabi dan rasul alaihissalatu wassalam dan pengikut-pengikut mereka dengan baik. Tidak boleh ada kebencian kepada mereka. Yang kedua adalah yang kita benci sepenuhnya, yaitu orang-orang kafir. Nah, ini yang ketiga. Di satu sisi kita cinta, di sisi lain kita pun benci. Kenapa kita cinta? Karena dia masih muslim. Dalam dirinya masih ada keimanan. Kenapa kita benci? Karena dalam dirinya ada kemungkaran. Ada hal yang Allah benci. Jadi terkumpul dalam dirinya, ada hal yang Allah cintai dan ada hal yang Allah benci. Kita pun demikian. Kita cintai sesuai dengan kadar keimanan dan ketakwaannya. Kita benci sesuai dengan kadar dosanya. Iya. Jadi seperti itu. Adapun mengingkari mereka atau berusaha menghentikan mereka, itu termasuk kewajiban. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadih. Faman lam yastati' fa bilisanih. Faman lam yastati' fa biqalbih wa dzalika ad'aful iman." Siapa di antara kalian yang melihat kemungkaran, rubahlah dengan tangannya. Kalau tidak mampu dengan lisannya, kalau tidak mampu dengan hati. Maksudnya benci dalam hati. Dan itulah selama-lamanya iman. Iya. Artinya apa? Wajib bagi kita berusaha mengingkari mereka. Mengingkari maksudnya menghentikan mereka. Iya. Kalau kita tidak mampu menghentikan secara langsung, atau apabila itu bisa mendatangkan kemudaratan yang besar, maka sangat baik kalau kita lapor kepada polisi atau penguasa, pemerintah. Iya. Itu wajib bahkan. Supaya mereka berhenti. Karena itu mungkar. Pertama, mereka berbuat dosa. Yang kedua, mengganggu orang. Dan yang lebih parah apa? Mengajak orang juga untuk melakukan itu. Jadi sudah seharusnya memang dihentikan. Iya. Dan yang paling penting adalah memahamkan mereka. Itulah pentingnya dakwah. Memberi nasihat. Memahamkan mereka bahwa itu salah. Agar mereka tidak melakukannya lagi. Iya. Dan ini kedzaliman. Mengganggu orang dengan suara-suara berisik mereka. Apalagi dengan petasan. Jamaah sekalian. Seorang sahabat yang mukhlis, yang betul-betul ikhlas, dan melakukan amal soleh, amal solehnya luar biasa, membaca Al-Quran. Tapi Rasulullah SAW larang, dia mengeraskan suaranya. Karena mengganggu orang lain. Apalagi ini melakukan dosa. Dia beramal soleh saja gak boleh kalau mengganggu orang lain. Apalagi melakukan dosa. Kenapa? Karena itu kedzaliman. Dan ini dosanya besar sekali. Akan dia pertanggungjawabkan kelak di hari kiamat. Yang akan menyebabkan pahala-pahalanya hilang. Pahala-pahalanya hilang. Sebab dia menzalimi orang. Maka orang yang dia zalimi itu akan mengambil pahalanya di hari kiamat. Atau sebaliknya, dosa orang yang dizalimi itu ditimpakan kepadanya. Ini bahaya. Iya. Barangkali demikian, wallahu alam. Silakan Pak. Mendapatkan? Oh ya. Baik. Baik. Iya. Iya. Bahkan itu sudah sunnatullah. Sudah ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Selalu akan ada setan-setan dari golongan jin dan manusia yang akan terus berusaha menyesatkan umat Islam dan menghalangi dakwah kepada tauhid. Sebagaimana firman Allah, wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan syayatinal insi wal jinni yuhi ba'dhum ila ba'din zukhrufal qawli ghurura. Demikianlah kami jadikan bagi setiap nabi itu musuh. Siapa musuh para nabi dan pengikut-pengikutnya? Setan-setan dari kalangan jin dan manusia. Satu dengan yang lainnya saling membisikkan, saling mempengaruhi dengan ucapan-ucapan yang indah namun mengandung tipuan atau penyesatan. Itu sudah sunnatullah, sudah ketetapan Allah. Saya enggak hafal ayatnya, nomor ayatnya atau nomor suratnya. Itu dua ayat disebutkan dalam Al-Qur'an. Ya. Dalam ayat yang lain, wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan minal mujrimin. Demikianlah kami jadikan bagi setiap nabi itu musuh dari kalangan para pendosa. Ya. Dan Allah sebut sifat-sifat mereka. Mereka itu setan dan mereka itu pendosa. Kenapa mereka disebut setan padahal dia manusia? Karena dia menghalangi manusia dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Dia menyesatkan orang. Ya. Jadi itu sudah sunnatullah yang mesti kita hadapi. Ya. Ini salah satu faktor kesesatan. Adanya orang-orang yang memang berusaha menyesatkan. Dan itu sudah ketetapan Allah, akan ada di setiap zaman. Siapa yang mengikuti jalan para nabi dan rasul, pasti ada orang-orang yang menghalangi mereka. Baik dengan ucapan mereka, atau dengan kekuasaan mereka, ataupun dengan pengaruh mereka, macam-macam mereka gunakan. Wala yazaluna yuqatilunakum hatta yaruddukum an dinikum in istata'u. Mereka tidak henti-hentinya memerangi kalian, memusuhi kalian, sampai mereka berhasil memurtadkan kalian dari agama kalian apabila mereka sanggup. Artinya apa? Mereka akan melakukan segala hal sesuai dengan kesanggupan mereka. Iya. Jadi kita pun harus berusaha. Sebagaimana mereka mengajak kepada kebatilan, baik mereka sadar atau tidak, sama saja. Maka kita pun harus mengajak manusia kepada kebaikan. Iya. Bahkan mereka juga bisa jadi menggunakan kekuatan senjata dan kekuasaan seperti yang terjadi di sebagian negeri. Iya. Itu pun mungkin saja terjadi. Jadi harus dihadapi. Dan jemaah sekalian, pada hakikatnya menghadapi mereka itu adalah kunci utamanya dengan ilmu. Itu kunci utamanya. Kunci utama menghadapi segala macam kesesatan. Dan orang-orang sesat, baik dari kalangan orang-orang kafir maupun ahlul bidah. Kunci utamanya ilmu. Kunci utamanya adalah ilmu. Ya, jihad dengan Al-Quran dan Sunnah. Kenapa jemaah sekalian? Karena satu masyarakat, apabila mereka memahami ilmu dengan baik, maka mereka tidak mungkin terjerumus dalam kesesatan. Tidaklah satu masyarakat itu tersesat kecuali karena enggak paham ilmu. Itu kunci utama. Ya. Ada sebagian orang mendengar berita, entah berita dari mana, wah, Syiah sudah mulai persiapan kekuatan. Nah, dia pun cepat-cepat bikin persiapan kekuatan. Tapi sayang sekali, dia kemudian meninggalkan majelis-majelis ilmu. Justru dengan menuntut ilmu itulah yang paling ditakuti oleh orang-orang kafir dan orang-orang sesat tersebut. Kenapa? Karena ajaran mereka tidak akan berkembang kalau kita hadapi dengan ilmu. Iya. Itu kunci utama. Dan juga jemaah sekalian, dengan ilmu kita dapat mengamalkan agama ini dengan baik. Dan mengamalkan agama ini dengan baik adalah kunci untuk meraih pertolongan Allah. Bukankah itu kunci kemenangan? Pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala. Artinya apa? Walaupun orang-orang yang mengamalkan kebaikan itu jumlah mereka sedikit, kalau Allah memberikan pertolongan kepada mereka, mereka pasti menang. Iya. Jadi, jangan sekali-kali beranggapan untuk bisa menang melawan orang-orang Syiah ataupun orang-orang kafir dengan kekuatan fisik atau kekuatan jumlah, tidak sama sekali. Itu boleh saja kita persiapkan, tapi bukan itu yang utama. Bukan itu yang utama. Ya. Bukan kekuatan fisik, bukan kekuatan senjata. Kekuatan apa jemaah sekalian? Kekuatan iman dan takwa. Tawakal kepada Allah. Sekarang bagaimana meraih itu secara hakiki dengan ilmu yang paling utama. Nomor satu dengan ilmu. Dimulai dengan ilmu. Kalau kita gak mulai dengan ilmu, gak akan sampai pada ketakwaan yang sesungguhnya. Iya. Ini yang harus lebih kita bersemangat. Makanya jemaah sekalian, ini yang paling ditakuti oleh orang-orang kafir apabila kaum muslimin kembali ke masjid-masjid untuk menuntut ilmu. Bersemangat dalam menuntut ilmu. Ini yang lebih mereka takutkan daripada kita persiapkan senjata, persiapkan fisik. Ya, jadi jangan salah. Kata Al-Imam Malik rahimahullah, "Lan yasluha akhiru hadhihi al-ummah illa bima saluha bihi awwaluha." Tidak akan baik generasi terakhir dari umat ini kecuali dengan apa yang telah menjadikan baik generasi awalnya. Apa yang menjadikan mereka baik jemaah sekalian? Meniti manhaj yang hak. Mengikuti Al-Quran dan Sunnah sesuai pemahaman yang benar. Sekarang pertanyaannya, bagaimana kita sampai ke situ kalau bukan dengan ilmu? Ya. Ilmu yang paling penting jemaah sekalian. Ya, sebarkan ilmu, semangat dalam menuntut ilmu. Mengamalkannya dan menyebarkannya, itu sudah kunci utama. Kalau kita enggak mulai dari situ, kita hanya kasak kusuk. Wah ini Syiah sudah di mana-mana, kita harus latihan apa? Itu bukan saya katakan enggak penting, bukan. Tetapi ada yang jauh lebih penting, persiapan ilmu. Dan hati-hati kalau latihan-latihan ya. Jangan malah dicurigai teroris. Ya. Harus koordinasi dengan aparat. Ya. Latihan-latihan dikira teroris malah. Ya. Itu bukan enggak penting. Silakan saja. Tetapi ada yang jauh lebih penting. Majelis-majelis ilmu diramaikan. Ya. Menuntut ilmu lebih serius. Jangan main-main lagi menuntut ilmu. Coba mana lihat yang serius menuntut ilmu. Ya. Lebih serius menuntut ilmu. Tadi jemaah sekalian saya sudah sampaikan bagian dari keseriusan dalam menuntut ilmu. Benar-benar menuntut ilmu. Ya. Kunci utama menuntut ilmu adalah menghafal. Dan menghafal itu ada dua macam. Hifdzu kitabin dan hifdzu sadrin. Hifdzu sadrin dan hifdzu kitabin. Menghafal di dalam dada dan menghafal dengan tulisan. Itu keseriusan dalam menuntut ilmu. Itu namanya penuntut ilmu beneran. Ya. Menghafal ilmu. Menghafal di dalam dada dan menghafal dengan tulisan. Ya. Kalau enggak bisa menghafal dengan dada, hafal dengan tulisan. Itu baru namanya menuntut ilmu. Ya. Baik. Jadi ini yang harus lebih kita seriuskan. Jangankan yang belum hadir di majelis-majelis ilmu. Yang sudah hadir di majelis ilmu saja belum serius menuntut ilmu. Ya. Jadi, Masya Allah PR kita banyak terkait dengan ilmu saja. Kita harus lebih serius menuntut ilmu. Lebih tertata rapi kurikulum apa yang kita pelajari. Bukan hanya pengajian-pengajian bebas, lepas seperti itu. Harus ada kurikulum apa yang kita pelajari, harus kita targetkan. Setahun ini saya sudah harus paham paling tidak 3 kitab terkait akidah. 1 kitab fikih, itu 1 kitab fikih itu sudah lumayan, jangan 1 kitab fikih jemaah sekalian. 1 bab sajalah. Ya, paling tidak setahun ini. Atau 2 bab. Punya target seperti itu, bukan kajian-kajian lepas saja. Ya. Nah ini. Jadi ilmu yang paling penting. Barangkali demikian, wallahu alam. Ya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang paling utama adalah ilmu. Kembali kepada ilmu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling takwa kepada Allah. Adalah orang yang paling kuat keimanannya. Kenapa jemaah sekalian? Karena beliau adalah orang yang paling berilmu. Itu berjalan terus beriringan antara ilmu, iman, dan amal. Ya. Enggak mungkin benar keimanan seseorang, enggak mungkin kuat keimanan dan lurus amalan tanpa ilmu. Para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah orang-orang yang paling kuat keimanannya, paling lurus amalannya. Kenapa? Karena mereka adalah orang-orang yang paling berilmu, paling memahami. Itu rahasia sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "May yuridillahu bi khairan yufaqihu fid din." Siapa yang Allah inginkan kebaikan baginya, Allah akan pahamkan dia dengan agama. Artinya apa? Semakin dia mendalami agama, semakin banyak kebaikan dalam dirinya. Ya. Demikian pula sebaliknya jemaah sekalian, semakin jauh seseorang dari pemahaman agama, semakin sedikit kebaikan dalam dirinya. Terutama ilmu yang paling penting, yaitu ilmu tauhid. Ilmu tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah. Itu kalau kita kaji benar-benar, kita pahami makna dan kandungannya, ini betul-betul akan menguatkan keimanan kita. Ini yang paling penting. Ini yang pertama. Ini yang paling penting. Ilmu. Semakin dalam kita menuntut ilmu, akan semakin kokoh keimanan kita. Yang kedua, banyak-banyak berdoa. Banyak-banyak berdoa. Ya, sebagaimana tadi sudah kita jelaskan, hakikat diri kita adalah orang yang lemah, yang selalu butuh dengan pertolongan Allah. Terutama dalam perkara akhirat. Makanya jemaah sekalian, ini rahasianya. Kenapa setelah iyyaka na'budu disusul dengan wa iyyaka nasta'in? Karena kita tidak mungkin bisa beribadah kepada Allah tanpa pertolongannya. Iya. Jadi senantiasa meminta pertolongan kepada Allah tabaraka wa ta'ala, berharap kepadanya dan bertawakal kepadanya dalam perkara keimanan. Iya. Jangan kita minta tolong kepada Allah hanya dalam perkara duniawi. Atau bertawakal kepada Allah hanya dalam perkara duniawi. Ini salah besar. Justru kita lebih butuh bertawakal kepada Allah dalam perkara akhirat. Iya. Kemudian, bergaul dengan orang-orang soleh. Berteman dengan para penuntut ilmu. Iya. Serta hindari pertemanan dan pergaulan dengan orang-orang yang dapat menjerumuskan kita dalam perbuatan dosa. Nabi SAW telah berpesan, Al-mar'u 'ala dini khalilih falyanzur ahadukum man yukhalil. Seseorang itu tergantung agama sahabat terdekatnya. Maka lihat siapa yang kalian jadikan sahabat terdekat kalian. Ya. Kemudian bacalah kisah-kisah orang-orang yang beriman, terutama kisah dari Al-Qur'an dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini juga akan membantu mengokohkan keimanan kita. Baca juga akibat orang-orang yang ingkar kepada Allah. Bagaimana kisah-kisah mereka. Itu juga membantu memberikan peringatan kepada kita. Ya. Terutama kisah para nabi dan rasul. Demikian pula kisah para sahabat Rasulullah SAW. Ya. Kemudian yang juga sangat memberikan pengaruh kepada keimanan adalah mentadabburi Al-Quranul Karim. Ya, subhanallah. Kalau kita betul-betul mempelajari ayat Al-Quran, kita resapi setiap makna yang terkandung di dalam ayat per ayat, itu akan benar-benar memberikan pengaruh yang besar di dalam jiwa kita. Ya. Barangkali ini diantaranya, wallahu'alam. Baik, setiap nama Allah pasti mengandung sifat Allah. Pasti mengandung sifat Allah. Dan bahkan bisa lebih dari satu sifat. Bisa lebih dari satu sifat. Contohnya adalah nama Allah Al-Khaliq, yang Maha Mencipta. Maka sudah pasti di situ ada sifat perbuatan Allah al-khalqu, mencipta. Karena sifat Allah itu ada dua. sifat zatiyah dan sifat fi'liyah. Sifat zatiyah artinya sifat yang melekat pada diri Allah, tidak pernah terpisah darinya. Sedangkan sifat fi'liyah adalah perbuatan Allah. Perbuatan Allah itu namanya sifat fi'liyah, sifat perbuatan. Nah, contohnya al-khalqu. Allah memiliki nama al-khaliq, yang maha mencipta. Maka Allah dari nama ini dapat kita pahami memiliki sifat al-khalqu, mencipta. Dan itu wajib kita imani. Setiap nama Allah pasti mengandung sifat. Dan itulah salah satu perbedaan utama nama Allah dan nama makhluk. Makhluk, masya Allah, namanya bagus sekali, Muhammad. Ya, tapi kelakuannya tidak mencerminkan namanya. Ya, itu makhluk. Belum tentu namanya baik, sifatnya baik. Tapi Allah sudah pasti sifat bersifat dengan kebaikan yang terkandung di dalam namanya tersebut. Kemudian dapat dipahami juga apabila Allah al-Khaliq, berarti Allah memiliki sifat al-Hayat, yang maha hidup. Ya kan? Gak mungkin Allah mencipta kalau Allah tidak hidup. Juga berarti Allah memiliki sifat al-quwah, kekuatan. Gak mungkin bisa mencipta tanpa kekuatan. Juga berarti Allah memiliki sifat al-ilmu. Gak mungkin bisa mencipta tanpa ilmu. Juga berarti Allah memiliki sifat al-hikmah. Karena setiap penciptaan Allah pasti mengandung hikmah. Ya. Itu kandungan dalam satu sifat. Jadi, satu nama Allah bisa saja terkandung padanya beberapa sifat Allah. Tapi tidak sebaliknya. Tidak setiap sifat Allah lalu kita boleh namakan kepada Allah. Itu kaidah penting dalam asma wa sifat. Ya. Contohnya Allah memiliki sifat istiwa. Ar-Rahman 'alal 'arsyistawa. Allah yang Maha Penyayang istiwa di atas arsy. Tapi enggak boleh kita namakan Allah Mustawi, yang Maha beristiwa. Enggak boleh. Kenapa? Karena nama itu tidak ada dalam Al-Qur'an dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Iya. Bahkan Allah memiliki sifat makar terhadap orang-orang kafir. Ini adalah sifat yang harus kita katakan, jangan sebut makar saja, makar kepada orang kafir. Harus ada lanjutannya ya. Iya. Karena sifat ini di satu sisi terpuji dan di sisi lain tercela. Maksudnya tercela kalau makar itu kepada semua orang, termasuk yang beriman. Tapi enggak boleh kita namakan Allah makir, pembuat makar. Enggak boleh. Iya. Jadi tidak setiap sifat Allah dinamakan kepada nama Allah. Tapi setiap nama Allah pasti mengandung sifat Allah. Iya. Jadi kalau begitu, sifat Allah lebih luas daripada nama Allah. Lebih banyak. Bagaimana mungkin hanya dibatasi 20 saja? Andai nama Allah 99 saja, berarti sudah lebih dari 20. Sudah hampir 5 kali lipat. Iya. Itu pun dalam setiap satu nama mengandung banyak sifat. Berarti lebih banyak daripada 20. Ya. Padahal nama Allah itu banyak, tidak terbatas 99. Adapun maksud hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, innalillahi tis'an wa tis'in asman dakhalal jannah. Man ahsaha dakhalal jannah. Allah memiliki 99 nama. Barang siapa yang melakukan ihsa terhadapnya, maka dia akan masuk surga. Ihsa itu bukan sekedar menghafal, tapi mempelajari makna dan kandungannya, menghafalnya dan mengamalkannya dalam kehidupan. Itu bukan pembatasan. Hadis itu sahih, tapi bukan pembatasan nama Allah 99 saja. Namun, andaikan 99 saja, paling tidak sudah 99 sifat. Ya kan? Bagaimana bisa dikatakan 20? Pertanyaannya, kenapa mereka katakan 20? Karena itu yang menurut mereka sesuai dengan akal mereka. Ya, itu sebabnya. Beriman berdasarkan akal. Bukan hanya Al-Quran dan Sunnah, harus sesuai dengan akal juga. Karena itu adalah prinsip penting golongan Mu'tazilah, Asy'ariyah, dan yang semisal mereka. Itu prinsip penting. Akal termasuk sumber di dalam beragama. Bahkan secara tidak langsung mereka lebih mengedepankan akal daripada dalil. Jadi kalau ada dalil Al-Quran dan Sunnah tidak sesuai akal, dalil Al-Quran dan Sunnah itu menurut mereka bukan ditolak, tapi ditafsirkan macam-macam menurut kemauan mereka. Walaupun pada hakikatnya itu penolakan, namun penolakan halus. Iya. Jadi itu sebabnya kenapa muncul pemahaman sifat Allah hanya ada 20. Karena mengikuti hawa nafsu, mengikuti akal. Dan itu tidak ada penetapan seperti itu di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para sahabat tabi'in, tidak pula dinukil dari satu dari imam yang empat, tidak dari Al-Bukhari, Muslim, tidak pula dari para imam-imam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Iya. Barangkali demikian, wallahu alam. Baik. Mungkin kita cukupkan dulu. Ini saja yang bisa saya sampaikan, semoga ada manfaatnya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Yang benar itu dari Allah Subhanahu wa taala, dan yang salah dari kebodohan kami dan dari syaitan. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.